بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang babul makhfubat min al asma'i, bab ism-ism yang makhfub atau ism-ism yang majrur. Disebutkan kemarin ism yang majrur itu ada tiga macam, yakni majrur dengan sebab harf, dengan sebab huruf jar, dan ini sudah dibahas pada sebelumnya. Kemudian yang kedua, majrur dengan sebab idhofah, yang akan dibahas berikut ini insyaallah. Dan nanti yang berikutnya adalah tabi', ya, pada isim yang majrur. Baik. Ya, sekarang pada jenis yang kedua dari isim yang majrur atau mahfuz, yakni al-mahfuzu bil idhafati, mahfuz atau majrur dengan sebab idhafah. Faslun, pasal, jenis yang kedua dari isim majrur. Wa ammal mahfuzu bil idhafati, adapun isim yang mahfuz, isim yang majrur dengan idhafah, yakni penyandaran satu isim pada isim yang lainnya. Fanahu, maka contohnya ghulamu zaidin, ya, ghulamu zaidin. Di sini zaidin ini menjadi majrur, ya, atau mahfuz dengan tanda kasrah, tanda yang asli, karena dengan sebab idhofah, atau lebih tepatnya sebagai mudhaf ilaih, ya, zaidin sebagai mudhaf ilaih dari ghulamu yang disebut dengan idhofah. Ini jadi sebabnya dia mahfuz atau majrur karena bentuk idhofah ini. Wa yajibu tajridul mudhafi minat tanwini, dan wajibnya melepaskan mudhaf dari tanwin, tajrid, maknanya melepaskan, menanggalkan, mudhaf dari tanwin. Asalnya isim yang menjadi mudhaf itu isim yang nakirah dengan tanwin secara umum, kemudian ketika sudah menjadi mudhaf maka tanwinnya itu dihilangkan. Kama fi nahwi, sebagaimana dalam contoh ghulami zaidin atau ghulamu zaidin. Asalnya ghulamun, dengan tanwin, kemudian menjadi mudhaf, diidhofahkan pada mudhaf ilaih zaidin, maka tanwin pada ghulamun ini menjadi lepas, menjadi hilang, menjadi ghulamu zaidin. Jadi yang hilang, yang lepas adalah tanwinnya. Adapun harakat, ya, menyesuaikan keadaan mudhaf tersebut dalam kalimat. Kalau asalnya bomah, ya tetap bomah, hanya saja tidak tanwin, ya, dari ghulamun menjadi ghulamu zaidin. Ini misalnya ghulam ada fi karenanya, sama fi ghulami zaidin. Dalam contoh ini karena didahului fi menjadi fi ghulami zaidin. Jadi mudhaf dalam kalimat bisa rofa' dengan dhammah ghulamu zaidin, bisa nasab dengan fathah ghulama zaidin, bisa jar dengan kasrah ghulami zaidin. Sesuai dengan kedudukan letak dalam kalimat. Yang jelas apa? Mudhaf ini tidak tanwin. Asalnya tanwin, kemudian sudah menjadi mudhaf menjadi tidak tanwin. Wa min nunail nunayit tasniyati wal jam'i, wa min nunayit tasniyati wal jam'i. Dan mudhaf tersebut wajib lepas, ya, melepaskan atau menanggalkan dua nun pada tasniyah dan pada jamak. Ya, pada tasniyah isim yang untuk isim bentuk musanna, untuk tasniyah untuk jumlah dua, dan pada isim yang jamak, yakni jamak muzakkar salim. Karena yang diakhir dengan nun, ya, nun tambahan itu jamak muzakkar salim. Jadi asalnya yang menjadi mudhaf itu bentuk isim musanna yang ada tambahan alif dan nun, atau bentuk jamak muzakkar salim yang ada tambahan wawu dan nun. Kemudian isim-isim tersebut menjadi mudhaf disertai diikuti pada mudhaf ilaihnya, ya, disandarkan pada mudhaf ilaihnya. Maka isim musanna maupun jamak muzakkar salim tersebut menjadi menghilangkan nun yang akhir. Nahwu, contoh, Ghulama Zaidin. Ghulama, ini asalnya ghulamani, dua anak. Ya, ada nun, ya, bentuk musanna. Ghulamani dari ghulamun untuk mufrad satu anak, kemudian dibentuk musanna menunjukkan tasniyah jumlah dua, menjadi ghulamani, dua anak. Kemudian dijadikan mudhaf, ya, disandarkan pada mudhaf ilai. Maka apa, nun yang akhir dari musanna itu dihilangkan, dilepaskan menjadi ghulama zaidin. Demikian pula pada jamak muzakkar salim, katibu amrin. Asalnya katibuna, ini bentuk jamak muzakkar salim dari katibun. Katibun penulis atau sekretaris, ya. Kemudian dibentuk jamak dengan jamak muzakkar salim menambahkan wawu dan nun menjadi katibuna. Lalu dia diidhofahkan, disandarkan pada mudhaf ilaih. Nah, ketika sudah menjadi mudhaf, disandarkan pada mudhaf ilaih, nun yang akhir pada jamak muzakkar salim itu dihilangkan, ya, dilepaskan, ditanggalkan, sehingga menjadi katibu amrin. Ini keadaan mudhaf, ya, isim yang menjadi mudhaf dia harus dilepaskan dari tanwin dan juga harus dilepaskan dari dua nun tasniyah dan jamak muzakkar salim. Ini ada pun tadi mudhaf ilaih, ya, itu keadaannya mahfuz atau majrur, ya. Setiap isim yang menjadi mudhaf ilaih itu selalu menjadi majrur dengan tanda jarnya. Jadi yang awal ini yang disebut mudhaf, ya. Kemudian yang kedua yang disandari ini yang disebut sebagai mudhaf ilaih. Nah, kenapa mungkin di sana ada satu pendapat atau satu alasan, ya, wallahu a'lam, kenapa di situ harus dihilangkan nunnya ataupun dihilangkan tanwin, karena untuk menunjukkan bahwa idhofah itu menunjukkan sesuatu yang kurang, ya, berbeda dengan isim yang bukan idhofah, isim secara asal, ya, yang bentuk satu lafad, ini menunjukkan bentuk yang sempurna, ya. Nah, kesempurnaan isim itu tadi pada bentuk nakirah dengan adanya tanwin atau dengan adanya nun pada tasniyah dan jamak. Nah, ketika kemudian menjadi mudhaf, ya, di situ ada sesuatu yang kurang, ya, jadi idhofah itu ada sesuatu, menunjukkan ada sesuatu yang kurang karena dia harus disandarkan pada yang lain, ada sesuatu yang kurang. Nah, sehingga apa, untuk menunjukkan sesuatu yang kurang tadi pada akhir lafaz mudhaf tersebut ada sesuatu yang dihilangkan, yakni tanwin yang dihilangkan ataupun nun yang dihilangkan. Ini mungkin diantara sebabnya, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, aqsamul idhafati min haitsu taqdiru harfil jarri, macam-macam idhafah dari sisi makna huruf jar, takdir atau makna yang tersirat huruf jar padanya. Baik. Jadi pada bentuk idhofah di situ terkandung makna ya atau tersirat ya, yakni huruf jar padanya, yakni mudhaf kemudian disertai huruf jar kemudian baru mudhaf ilaih. Nah dari sisi ini maka ada beberapa macam jenis idhofah. Wal idhofatu ala salasati aqsamin. Idhofah itu ada tiga macam. Dari sisi ini takdir atau makna dari huruf jar padanya, yakni minha ma yuqaddaru billami. Di antaranya, di antara idhofah itu yang ada yang ditakdirkan dengan lam. Huruf jar padanya ditakdirkan dengan huruf lam. Wahuwa al-aksar, wahuwa al-aksaru, dan ini yang paling banyak takdirnya adalah lam. Nahu, contoh, ghulamu zaidin wa taubu bakrin wa ma ashbaha dhalika, dan yang serupa dengan itu. Jadi ghulamu zaidin, anak zaid. Nah, di sini takdirnya apa? Ghulamun li zaidin, anak milik zaid. Jadi lam di sini lam al-milk, lam yang menunjukkan kepemilikan, atau lam al-ikhtisas, lam yang menunjukkan kekhususan. Maknanya lamul milk atau lam ikhtisas. Ya, dia termasuk huruf jar. Ya, dari contoh tadi, ghulamu zaidin, takdirnya ghulamun li zaidin. Anak dari zaid atau budak dari zaid. Ini, milik zaid. Ini. Saubu bakrin, ya, bajunya bakar. Takdirnya maknanya apa? Saubun li bakrin, baju milik bakar. Sehingga jadi ini takdir atau makna lam, huruf jar lam pada susunan idhofah ini, dan ini yang banyak dijumpai seperti ini. Kemudian yang berikutnya, wa minha ma yuqaddaru bi min. Di antaranya ada yang ditakdirkan dengan min. Pada idhofah tersebut ditakdirkan dengan huruf jar min. Wa dzalika katsirun, dan ini banyak. Ya, jumlahnya banyak. Tetapi tetap yang paling banyak, yang lebih banyak yang takdirnya lam tadi. Karena tadi disebutkan apa? Al-aksar, yang paling banyak. Adapun dengan min, ini banyak, tetapi di bawah dari yang lam tadi. Nahu, contoh, saubu hazin, baju sutra. Maknanya apa? Saubun min hazin, baju dari sutra, yang terbuat dari sutra. Dan di sini juga min, ini fungsi untuk menjelaskan, ya, menunjukkan mudhaf, itu bagian dari yang mudhaf ilaihnya. Saubu khazin, baju dari sutra. Jadi baju itu dibuat dari sutra, ya, bagian dari sutra atau sebagian dari sutra, tidak semua sutra, tapi sebagian sutra kemudian dibuat baju. Ini. Kemudian babu sajin, pintu jati. Ya, babu sajin. Maknanya apa? Babun min sajin, pintu dari jati, dari kayu jati. Wa khatamu hadidin, cincin besi. Maknanya apa? Khatamun min hadidin, cincin dari besi. Ini. Jadi yang semacam ini banyak penggunaannya. Ya, yang takdirnya adalah min. Nah, untuk yang ini ada tambahan faedah. Wa yajuzu fi hadzal naw'i nasbul mudhafi ilaihi 'ala tamyizi. Bolehnya pada jenis ini menasabkan mudhaf ilaih karena sebagai tamyiz. Ya, menasabkan mudhaf ilaih yakni sebagai tamyiz. Kama taqaddama fi babihi, sebagaimana yang sudah terdahulu pada babnya, ya, pada pembahasan tamyiz, nanti bisa dimurja kembali. Di sana salah satunya tamyiz ini menunjukkan bagian, seperti pada contoh tersebut. Saubu, kalau yang ini tadi, ini dibentuk menjadi susunan idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Saubu, khazin, babu, sajin, khotamu, hadidin. Yang di situ takdirnya adalah min. Nah, ini ungkapan atau makna dari si makna tadi ini juga bisa dibentuk menjadi tamyiz. Dan ketika menjadi tamyiz, maka yang tadi menjadi mudhaf ilaih itu menjadi nasab, karena menjadi tamyiz. Yakni bagaimana? Menjadi saubun khazan, kemudian babun sajan, khatamun hadidan, seperti itu. Jadi saubun, sebuah baju, khazan, terbuat dari sutra, babun, ya, sebuah pintu, sajan, terbuat dari kayu jati, ya, khatamun, sebuah cincin, hadidan, terbuat dari, yang terbuat dari besi, seperti itu. Jadi kalau dijadikan mansub, ya, khazan, sajan, hadidan, maka dia menjadi tamyiz dari isim sebelumnya tadi. Ini boleh, ini bisa, sebagaimana yang sudah dibahas pada bab tamyiz. Wa yajuzu raf'uhu, dan boleh pula merafa'kannya, ala annahu tabi'un lil mudhafi, yakni menjadikan mudhaf ilaih tersebut, ya, lafad-lafad yang menjadi mudhaf ilaih tersebut, ini menjadi tabi' pada mudhaf, pada isim yang pertama tadi. Ya, jadi, tidak dijadikan mudhaf ilaih, tidak ditakdirkan dengan min, tetapi dia menjadi tabi'. Ya, tabi' ini yang mengikuti, bisa mungkin sebagai badal, atau bisa sebagai na'at. Ya. Jadi misalnya menjadi saubun khazun, babun sajun, khatamun hadidun. Ya, ini menjadi tabi', ya, mengikuti yang sebelumnya. Khazun mengikuti saubun, babun atau sajun mengikuti babun, hadidun mengikuti khatamun. Ini. Ya, itu bisa sebagai na'at atau sebagai badal sesuai dengan siyakul kalam. Baju yang terbuat dari sutra, pintu yang terbuat dari kayu jati, cincin yang terbuat dari besi, seperti itu. Secara makna kira-kira seperti itu. Yang jelas pada keadaan yang kedua dari mudhaf ilaih ini yang takdirnya min, ketika dibentuk dengan susunan idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih, maka tadi takdirnya min, kemudian menjadi mudhaf ilaih, dia majrur. Adapun pada bentuk yang lain, itu bisa menjadi mansub sebagai tamyiz, dan juga bisa menjadi marfu' sebagai tabi' pada mudhafnya, pada isim yang sebelumnya. Ini pada idhofah yang takdirnya min. Adapun yang tadi yang takdirnya lam, tidak bisa dibuat seperti ini. Yang takdirnya lam, ya bentuk idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini. Kemudian yang berikutnya, jenis yang ketiga dari idhofah ini, wa minha ma yuqaddaru bi fi. Di antaranya, di antara idhofah tadi, ada yang ditakdirkan dengan fi, dengan huruf jar fi. Wa huwa qalilun, dan ini sedikit. Yang takdirnya fi, ini jumlahnya sedikit. Ada, ya, tetapi tidak banyak. Tidak sebagaimana yang lam maupun yang min tadi. Nahu, contoh. Dalam ayat disebutkan, bal makrul layli. Ya, makrul layli. Makar di malam hari. Di sini makar, makrun. Asalnya makrun. Diidhofahkan pada al-layl. Ya, menjadi makrul layli. Takdirnya apa? Apakah itu lam? Tidak. Min? Juga tidak. Lalu apa? Fi. Sehingga takdirnya apa? Makrun fil laili. Makar di malam hari. Dalam ayat yang lain di surah Yusuf, ya sahibai sijni, wahai dua sahabat penjara, dua sahabatku yang di penjara. Ya sahibai, di sini sahibai mudhaf, kemudian as-sijni mudhaf ilaih. Takdirnya apa? Tadi maknanya dua sahabatku yang ada di penjara, menunjukkan fi sahibayi fi sijni, ya, dua sahabatku, dua temanku di penjara. Nah, di sini takdirnya fi, ya. Jadi ini makna yang ketiga dari bentuk idhofah, ya, yakni takdirnya adalah fi, walaupun tidak banyak penggunaannya, tapi ini ada, seperti ditunjukkan dalam kedua contoh ayat tersebut. Ini. Ini jenis-jenis idhofah, pilihan dari takdir huruf jar yang ada padanya. Kemudian yang berikutnya, pembahasan atau pembagian idhofah dari sisi yang lain, yakni idhofah dilihat dari sisi faedahnya, dari sisi faedah yang ada pada bentuk idhofah tersebut. Disebutkan di sini anwa'ul idhofati min haitsu fa'idati, jenis-jenis idhofah dari sisi faedahnya, faedah yang bisa diambil, yang bisa difahami dari bentuk idhofah tersebut. Wal idhofatu naw'ani, idhofah dari sisi ini, dari sisi faedahnya, ini ada dua macam. Jadi pembagian tadi perhatikan dari sudut pandangnya. Kalau yang tadi pembagian dari sisi takdir huruf jar, dan yang ini pembagian dari sisi faedahnya. Ini ada dua macam, yakni lafziyun wa ma'nawiyun. Idhofah lafzi dan idhofah secara maknawi. Disebut dengan lafzi, yakni ketika disandarkan pada lafaz, untuk memberikan faedah secara lafaz. Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang disebut dengan maknawi, tentunya di situ disandarkan pada makna yang ada pada idhofah tersebut. Jadi idhofah itu memberikan faedah pada makna. Ini bedanya. Bagaimana masing-masingnya? Falafziyatu ubabiduha amrani. Untuk yang lafziyah, idhofah lafziyah, kaidahnya ada dua perkara di sini. An yakunal mudhafu sifatan. Ini apa? Mudhaf itu berupa sifat. Yang menjadi mudhaf, yang pertama tadi, isim yang awal, ini berupa sifat. Sifat yang dimaksud nanti akan dijelaskan secara umum ya. Sifat yang dimaksud adalah isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbaha. Tiga bentuk sifat ini. Jadi isim yang menunjukkan makna sifat, isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabbaha. Nah, ketika mudhaf itu bentuknya salah satu dari tiga macam sifat tadi, maka itu adalah salah satu syarat pada idhofah lafziyah. Yang kedua apa? Kaidah yang kedua atau syarat yang kedua, wa ayyakunal mudhafu ilaihi ma'mulan litilka sifati. Keadaan dari mudhaf ilaih itu sebagai ma'mul dari sifat tersebut. Ma'mul. Ma'mul itu apa? Yakni yang dikenai dari atau yang dipengaruhi, yang dikenai dari hukum sifat tadi. Kalau misalkan tadi ada isim fa'il, maka ma'mulnya ya mungkin maf'ul bih dari isim fa'il tersebut. Atau kalau itu isim maf'ul, yang menjadi ma'mul ya nanti naibu fa'ilnya. Jadi sesuai dengan keadaan sifat tersebut. Ini. Jadi isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifat musyabbahah, ini bentuk-bentuk isim yang menunjukkan sifat, dibentuk dari fi'ilnya masing-masing, kemudian tetap bisa beramal sebagaimana amal fi'ilnya. Ya, kalau isim fa'il dari fi'il yang bentuk maklum, maka dia bisa beramal sebagaimana amalan fi'il maklum, ya, merofakkan isimnya, merofakkan fa'ilnya, ya, fi'il, ya, fa'ilnya itu marfok, kemudian menasabkan maf'ul bih, maka isim fa'il juga amalnya demikian, ya, menasabkan maf'ul bih. Kemudian isim maf'ul, isim yang ini dibentuk dari fi'il yang bentuk majhul, ya, amalannya di situ diikuti oleh naibu fa'il yang marfok, maka isim maf'ul nanti juga demikian. Ya. Amalannya akan dia merofakkan naibu fa'ilnya. Jadi seperti itu. Ya, itulah yang dimaksud dengan ma'mul. Jadi yang dipengaruhi atau yang dikenai dari amalan sifat-sifat tersebut. Ini menjadi syarat faedah yang kedua dari idhofah lafziyah. Jadi keduanya harus terpenuhi. Yang pertama tadi, mudhof itu berupa sifat. Kemudian yang kedua, mudhof ilaih itu berupa ma'mul dari sifat tersebut. Jadi terkait antara mudhof yang berupa sifat dengan mudhof ilaih yang merupakan ma'mul dari sifat tersebut. Ini. Baik. Ini dulu sementara, nanti contohnya akan ditunjukkan pada berikutnya. Kita jeda untuk sholat dulu. Assalamualaikum. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan keterangan sebelumnya, idhofah lafziyah dengan dua kaidahnya, dua syaratnya, yang pertama mudhof itu berupa sifat, kemudian yang kedua mudhof ilaih itu ma'mul dari sifat tersebut. Nah, dijelaskan di sini wal muradu bisifati, yang dimaksud dengan sifat yakni ismul fa'il, ya, ism fa'il. Nahwu contohnya waribu zaidin, waribu ini sebagai mudhof, kemudian zaidin mudhof ilaih. Nah, mudhofnya yakni daribu ini berupa isim fa'il. Disebutkan isim fa'il sifat yang dibentuk dari fi'ilnya untuk menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut. Ini isim fa'il. Nah, karena yang menjadi mudhof ini berupa isim fa'il yang termasuk sifat tadi, kemudian mudhof ilaihnya zaidin ini ma'mul dari sifat tersebut. Ya, zaidin ini ma'mul dari daribun. Ya, karena memenuhi dua kaidah, dua syarat tadi, maka ini adalah idhofah lafziyah. Daribu zaidin. Kemudian yang kedua, wasmul maf'uli. Sifat yang kedua yaitu ism maf'ul. Yang dimaksud dengan sifat yang kedua adalah ism maf'ul. Ya, ism maf'ul sifat yang dibentuk dari fi'il yang bentuk majhul. Ya. Untuk menunjukkan sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'ilnya. Nahwu contoh, mabrubul abdi. Ya, mabrubu ini sebagai mudhaf dan ini adalah bentuk ism maf'ul. Ya. Dibentuk dari fi'il buriba. Ya, buriba dipukul, kemudian dibentuk menjadi ism maf'ul, mabrubun, ya, sesuatu yang dipukul. Ya. Atau seseorang yang dipukul. Nah, kemudian isim maf'ul ini ya menjadi mudhaf, ya, sifat ini menjadi mudhaf. Kemudian al-abdi ini sebagai mudhaf ilaih dan ini adalah ma'mul dari mabrubun tadi. Ma'mul dari isim maf'ul tadi. Ya. Sehingga karena ini memenuhi dua syarat, dua ketentuan tadi, mudhaf itu berupa sifat yaitu isim maf'ul, kemudian mudhaf ilah itu ma'mulnya dari sifat tersebut, dari ism maf'ul tersebut, maka ini adalah bentuk idhofah lafziyah. Kemudian yang berikutnya, wasifatul musyabbahatu, sifat musyabbahah. Ya, jadi sifat musyabbahah ini sifat yang serupa dengan ism fa'il, ya, hanya saja ada sedikit perbedaan di sana. Itu nanti bisa dimurojaah pada pembahasan syaraf, ya. Nah, sifat musyabbahah ini ketika menjadi mudhaf, ya, nahwu dicontohkan di sini hasanul wajhi, ya, hasanu ini bentuk sifat musyabbahah dari fi'il hasuna menjadi mudhaf. Kemudian al-wajhi ini mudhaf ilaih yang merupakan ma'mul dari sifat musyabbahah tersebut. Ya, asalnya dari fi'il dan fa'il hasuna al-wajhu, hasuna wajhuhu atau al-hasuna al-wajhu. Kemudian hasuna dibentuk sifat musyabbahah maka al-wajhu yang tadi fa'il dari hasuna, dari fi'ilnya, kemudian menjadi mudhaf ilai. Artinya apa? Al-wajhi di sini adalah ma'mul dari hasanun tersebut. Asalnya fa'ilnya tadi. Nah, memenuhi kedua syarat tadi, mudhaf berupa sifah, kemudian mudhaf ilaih adalah ma'mul dari sifah tersebut, maka ini adalah bentuk idhofah lafziyah. Jadi ini idhofah dari sisi faedah. Yang pertama adalah idhofah lafziyah, seperti yang ditunjukkan pada contoh-contoh ini dengan faedah yang sebelumnya tadi. Kemudian yang berikutnya, wal ma'nawiyyatu ma'nawiyyah. Jenis idhofah yang kedua adalah idhofah ma'nawiyyah. Yakni mantafa fiha al-amrani, yakni yang tidak ada padanya dua perkara tadi, dua kaidah atau dua syarat tadi. Ya, yaitu apa? Mudhaf berupa sifah, kemudian mudhaf ilaih berupa ma'mul dari sifah tersebut. Ini kedua hal ini tidak ada pada idhofah. Maka idhofah yang demikian adalah idhofah ma'nawiyah. Nahwu, contoh, ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin, ghulamu sebagai mudhaf, ini bukan sifah. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifah musyabbahah. Sehingga apa? Ini bukan sifah. Kemudian Zaidin mudhaf ilai, ini juga bukan ma'mul dari mudhafnya. Bukan ma'mul dari ghulamu. Sehingga apa? Pada contoh yang seperti ini, ini tidak terkumpul padanya, tidak ada, tidak terdapat padanya dua syarat, dua faedah tadi. Maka idhofah yang demikian adalah idhofah ma'nawiyah, idhofah yang secara makna. Ya, ini. Awil awalu, atau yang pertama. Maksudnya apa? Tadi yang pertama mudhof berupa sifat. Jadi pada idhofah itu tidak ada syarat yang pertama tadi. Ya, mudhof berupa sifat. Artinya apa? Yang menjadi mudhof itu bukan sifat. Tapi karena di sini hanya disebutkan al-awwal, al-awwal yang tidak ada padanya, berarti atsani ada. Maksudnya apa? Yang menjadi mudhof ilaih itu merupakan ma'mul dari mudhofnya. Walaupun mudhof bukan sifat, tetapi dia mempunyai ma'mul yang itu menjadi mudhof ilaih. Bagaimana? Ditunjukkan dalam contoh ini, nahwu ikramu Zaidin. Ikramu Zaidin, memuliakan Zaid. Nah, di sini ikramu sebagai mudhaf. Ini bukan sifat. Ikramu ini bukan sifat. Dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan bukan sifat musyabbahah. Ikramu bentuk apa? Ini bentuk masdar. Masdar itu tidak termasuk sifat. Masdar tersendiri. Sehingga apa? Dia tidak memenuhi syarat yang pertama tadi. Mudhaf berupa sifat. Tidak terpenuhi. Ini masdar, bukan sifat. Kemudian yang kedua, mudhaf ilaihnya yaitu Zaidin, ini ma'mul dari masdar tersebut. Ma'mul dari masdar tersebut. Asalnya maf'ul bihnya. Maf'ul bih dari masdar tersebut. Ikramu Zaidin, memuliakan Zaid. Berarti dia hanya terpenuhi satu syarat, yaitu yang kedua saja. Yaitu mudhaf ilaih itu merupakan ma'mul dari mudhafnya. Nah, yang demikian tetap ini dianggap sebagai idhofah ma'nawiyah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi dua perkara tadi. Hanya salah satu saja. Yang pertama saja yang tidak terpenuhi, maka ini tetap dianggap sebagai ma'nawiyah. Idhofah ma'nawiyah. Awisani faqat, atau hanya yang kedua saja. Yang kedua yang tidak terpenuhi, yang tidak ada padanya. Berarti apa? Yang pertama ada. Nahwu, contoh, katibul qawi, katib, ini isim fa'il, ini berupa sifat, yaitu isim fa'il. Berarti mudhaf ini adalah berupa sifat, memenuhi perkara yang pertama, syarat yang pertama tadi, mudhaf berupa sifat. Kemudian yang kedua, yaitu mudhaf ilahnya, di sini pada contoh seperti ini, al-qawi, al-qawi ini bukan ma'mul dari katib. Bukan ma'mul dari mudhafnya. Jadi mudhaf ilaih bukan ma'mul dari mudhaf. Sehingga apa? Tidak terpenuhi perkara yang kedua, syarat yang kedua. Tidak ada padanya syarat yang kedua. Jadi hanya satu saja, yang pertama saja yang terpenuhi. maka yang seperti ini juga tetap dianggap sebagai idhofah ma'nawiyah. Ini. Dan juga yang termasuk idhofah ma'nawiyah adalah tadi idhofah yang tiga macam tadi yang takdirnya huruf jar. Itu semua juga termasuk idhofah ma'nawiyah karena di situ tidak terpenuhi dua perkara tadi. Mudhaf berupa sifah maupun mudhaf ilaih berupa ma'mul dari sifah tersebut. Jadi yang menjadikan idhofah itu lafziyah ketika dua-duanya ini terpenuhi, yakni mudhaf berupa sifah dan mudhaf ilaih adalah ma'mul dari sifah tersebut. Adapun ketika tidak terpenuhi kedua-duanya ataupun tidak terpenuhi salah satu dari keduanya, maka kembalinya adalah pada idhofah ma'nawiyah sebagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh tersebut. Ini. Wa tusamma hadhihi al-idhafatu mahdhatan, dan idhafah ma'nawiyah ini juga disebut dengan mahdhah. Ya, idhafah mahdhah. Ini. Istilah lain dari idhafah ma'nawiyah. Wa tufidu ta'rif al-mudhafi in kana al-mudhafu ilayhi ma'rifatan. Kemudian idhafah ini, idhafah ma'nawiyah atau mahdhah ini memberikan faedah ta'rif al-mudhaf, yaitu menjadikan mudhaf itu ma'rifah. Ya, pada idhafah ma'nawiyah atau idhafah mahdhah memberikan faedah apa? Menjadikan mudhaf itu ma'rifah. In kana al-mudhafu ilaihi ma'rifatan, jika mudhaf ilaih itu ma'rifah. Ya, jika mudhaf ilaih ma'rifah, maka mudhaf menjadi ma'rifah. Nahu contoh, gulamu Zaidin. Gulamu di sini mudhaf, asalnya gulamun, asalnya nakirah, kemudian diidhofahkan pada Zaidin. Ini mudhaf ilaih. Zaidin, ini adalah isim alam. Di mana isim alam ini termasuk salah satu dari isim-isim yang ma'rifah. Maka di sini gulamu diidhofahkan pada Zaidin, diidhofahkan pada isim yang ma'rifah. Sehingga gulamu ikut menjadi ma'rifah. Ini faedahnya. Ya, pada idhofah ma'nawiyah, menjadikan mudhaf di sini menjadi ma'rifah jika mudhaf ilaih ma'rifah. Wa takhsis al-mudhafi, dan mengkhususkan mudhaf. Ya, mengkhususkan mudhaf. Menjadikan mudhaf itu khusus. Ya. In kana al-mudhafu ilaihi nakiratan, jika mudhaf ilaih itu nakirah. Jadi perhatikan keadaan mudhaf ilaih pada idhofah ma'nawiyah ini. Kalau idhof mudhaf ilaihnya nakirah, maka memberikan faedah mudhaf itu menjadi khusus. Ya, nahu contoh, menjadi khusus, menjadi tertentu. Nahu contoh, gulamu rajulin. Ya, gulamu mudhaf kemudian diidhofahkan pada rajulin. Rajulin keadaannya dia nakirah. Ya, isim ini nakirah, tidak ada alif lam. Ya, dengan tanwin ini nakirah, maka gulamu diidhofahkan pada nakirah ini menunjukkan takhsis, okay, pengkhususan. Ya, gulamu rajulin, budak seorang laki-laki, jadi khusus budak yang diperuntukkan atau yang dimiliki dari oleh seseorang, bukan keumuman gulam, tapi dikhususkan pada rajul tadi. Ini faedah pada idhofah ma'nawiyah disesuaikan dengan keadaan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih ma'rifah, maka mudhaf menjadi ma'rifah. Kalau mudhaf ilaih nakirah, maka mudhaf itu menjadi takhsis, menjadi khusus. Ini. Wa ammal idhafatul lafziyatu, adapun pada idhafah lafziyah, untuk idhafah lafziyah, fala tufidu ta'rifan wala takhsisan, maka dia tidak memberikan faedah ma'rifah maupun takhsis. Ya, untuk idhofah yang lafziyah ini tidak memberikan faedah menjadikan ma'rifah ataupun menjadikan takhsis. Ya, jadi berbeda faedahnya antara yang lafziyah dengan yang ma'nawiyah. Ya. Wa innama tufidu takhfifa fil lafzi. Dan hanya saja idhofah lafziyah ini memberikan faedah takhfif, meringankan pada lafaz. Ya, meringankan lafaznya. Jadi asalnya itu bukan bentuk idhofah, kemudian dijadikan bentuk idhofah supaya ringan, supaya mudah melafazkan, mengucapkan. Ini faedah dari idhofah lafziyah. Sehingga dinamakan dengan lafzi, lafziyah, karena memang tujuannya untuk meringankan takhfif pada lafaznya. Ini wa tusamma ghairu mahdhatin, dan dinamakan dengan idhofah ghairu mahdhah. Ya, maksudnya bagaimana takhfif pada lafaz ini? Pada contoh tadi misalkan dharibu zaidin, ini asalnya dharibun zaidan. Ya, asalnya seperti itu, dharibun isim fa'il, ya, kemudian diikuti maf'ul bihnya, ma'mulnya, yaitu maf'ul bih zaidan. Ya, dharibun zaidan, yang memukul Zaid. Ya, asalnya demikian. Nah, kalau diucapkan sebagaimana asalnya, ya boleh, bisa dharibun zaidan. Tapi kemudian apa? Supaya lebih ringkas, lebih mudah, maka dibentuk idhofah dari dharibun zaidan menjadi dharibu zaidin. Ya, dharibu zaid. Kan lebih mudah, lebih ringan daripada mengucapkan dharibun zaidan. Ini. Jadi demikian. Ini idhofah lafziyah seperti itu. Untuk takhfif, meringankan lafaz. Matrubun al-abdu, budak itu dipukul. Ya, matrub, contoh yang kedua tadi pada isim maf'ul ya, asalnya matrubun al-abdu, budak itu dipukul. Dipukul budak itu, matrubun al-abdu. Ya, kalau diucapkan secara asal itu boleh, ya itu benar, tetapi agak panjang. Matrubunil abdu, matrubun al-abdu, al-abd. Ya, agak, ya bisa, boleh, tapi agak berat dibandingkan dengan mengucapkan dalam bentuk idhofah, dijadikan matrubul abd, matrubul abdi. Ini lebih ringan. Ini tujuannya idhofah lafzi seperti ini. Contoh yang sifah musyabbahah, asalnya hasanun al-wajhu, hasanun al-wajhu, wajahnya bagus. Demikian asalnya hasanun al-wajhu, hasan al-wajhu. Kemudian diringankan, dipermudah untuk mengucapkan, menjadi dibentuk menjadi idhofah mudhof dan mudhof ilaih, menjadi hasanul wajhi. Ini. Jadi ini tujuan atau faedah dari idhofah lafziyah untuk takhfif, untuk meringankan lafaz. Ini perbedaan faedah antara idhofah ma'nawiyah dan idhofah lafziyah. Jadi hanya ini faedah pada lafziyah, hanya untuk meringankan lafaz, bukan untuk memakrifahkan mudhaf dan juga bukan untuk takhsis mudhaf tersebut. Jadi untuk yang ma'rifah dan takhsis itu hanya pada idhofah ma'nawiyah. Kemudian wassahihu annal mudhafa ilaihi majrurun bil mudhafi la bil idhofati. Dan yang benar bahwasanya mudhaf ilaih itu majrur dengan sebab mudhaf, bukan dengan sebab idhofah. Maksudnya apa? Yang menjadikan mudhaf ilaih itu majrur karena mudhafnya, karena isim yang sebelumnya tadi itu yang menjarkan mudhaf ilaih. Ya. Pengaruhnya dari itu, dari isim yang sebelumnya, dari isim yang menjadi mudhaf. Ini. Bukan dengan sebab susunan idhofahnya, bukan. Ya, bukan karena itu ada mudhaf, bukan karena itu bentuk dua bentuk isim, yang satu mudhaf mudhaf ilaih dengan dua bentuk itu, bukan. Bukan bentuknya itu yang menyebabkan, tetapi karena dia dipengaruhi oleh isim sebelumnya yang disebut sebagai mudhaf. Ini menurut pendapat yang lebih sahih demikian. Ya, di sana ada beberapa pendapat tentang mana atau apa yang menyebabkan majrurnya mudhaf ilaih. Nah, dari beberapa pendapat itu, wallahu a'lam, yang lebih sahih, ya, yang lebih mendekati kebenaran, yang menyebabkan jarnya mudhaf ilaih adalah mudhafnya, bukan karena itu bentuk idhofahnya. Ini. Baik. Ini tentang idhofah, majrur dengan sebab idhofah. Baik. Jadi yang majrur adalah pada mudhaf ilaih. Ini. Kemudian isim majrur yang berikutnya, wa tabi'ul mahfudhi ya'ti fi tawabi'i insyaallah taala. Dan tabi' pada majrur, isim yang mengikuti isim yang majrur itu akan datang pada pembahasan tawabi' pada beberapa pelajaran mendatang insyaallah taala. Ya. Nanti sekalian dibahas untuk yang tawabi', ya, tawabi' pada yang marfu', mansub maupun majrur. ya, karena tawabi sifatnya mengikuti, sehingga dia akan mengikuti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu, maka tabi itu marfu. Kalau sebelumnya mansub, maka dia mansub. Kalau sebelumnya majrur, maka dia tinggal ikut majrurnya. Jadi dijadikan satu nanti insya Allah dalam pembahasan tawabi yang akan datang. Baik. Selesai dengan ini pembahasan tentang isim yang majrur. Ya. Ini dulu. Bila ada ditanyakan. Isim fa'il dhorib li Zaidin, berarti artinya yang memukul Zaid. Pemukul yang memukul Zaid. Dhoribu Zaidin yang memukul Zaid. Madrubul abdi, budak yang dipukul. Hasanul wajhi, yang bagus wajahnya. Seperti itu. Ada lagi? Mungkin tidak perlu. Biasanya isim-isim ini kalau mudhaf ternyata bisa isim fa'il. Bisa. Mudhaf bisa. Ya ini idhofah lafziyah. Bukan maknawiyah tapi ya. Tapi dia lafziyah. Dengan tadi syaratnya dua syarat itu terpenuhi. Itu bisa. Baik. Memang yang disampaikan sini relatif ringkas, ya singkat. Kalau pembahasan yang panjang lebar tentunya ada ya, tapi mungkin di lain waktu. Tapi secara ringkas, dan ini sudah untuk sementara sudah mencukupi pokok-pokok pembahasannya, ini sudah disampaikan. Jadi bisa seperti ini, idhofah dengan mudhof bentuk isim fa'il ataupun isim maf'ul atau sifat musyabbah seperti ini. Yang disebut dengan idhofah lafziyah. Ini sebagai gambaran secara umum, ya, pokok-pokoknya seperti ini. Baik, ini dulu ya, lafu minkum kekurangannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.